فلله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما معاشر المسلمين جمع صلاة مغرب para hadirin dan hadirat yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kembali dimudahkan untuk bisa bersama-sama kita memetik dari kitab-kitab para ulama kita, para ulama ahli sunnah wal jamaah, orang-orang yang kokoh di dalam berpegang kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat, para sahabat yang dikenal sebagai jamaah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih dalam pembahasan kitab Salasatil Usul, masih dalam bab yang ketiga, Ma'rifatun Nabiyyi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengenal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah selesai pembahasan mengenai hijrah, di mana barakallahu fikum hijrah, di sana barakallahu fikum adalah hukumnya wajib sampai dengan hari kiamat berpindah dari negeri Islam menuju negeri kafir. Hukum secara asal. Kemudian dibahas oleh beliau Al-Allama Fadilatu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Di sana ketika hukum asal hijrah adalah wajib, berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam, maka dimunculkan pertanyaan, bagaimana kalau sebaliknya, seorang tinggal di negeri Islam, ingin pergi dan tinggal di negeri kafir, apa yang harus dimiliki, atau bagaimana, apakah itu berdosa atau tidak? Maka jawabannya barakallahu fikum. Beliau Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menerangkan bahwasanya orang muslim yang akan pergi ke negeri kafir adalah barakallahu fikum faliqamatu fi biladil kuffar la budda fiha min syartaini asasaini. Tinggal di negeri kafir, maka harus dipenuhi padanya dua syarat yang asasi, yang pokok. Kenapa demikian? Li'annal iqamata fi biladil kufar fa inna khataraha azimun ala dinil muslim wa akhlaqihi wa sulukihi wa adabihi. Kenapa demikian harus ada syarat yang pokok? Dikarenakan pergi dan tinggal di negeri orang kafir ini memiliki bahaya yang sangat besar yang mengancam agama seorang muslim. Betapa banyak orang pemuda di sini, masya Allah, rajin sholat, seterusnya pergi ke luar negeri yang negeri kafir. Tiba-tiba di sana asal-muasalnya sholat dilarang. Asal-muasalnya mau Jumatan bingung. Akhirnya terbiasa berujung meninggalkan sholat. Gini apa mboten? Nah ini. Bahaya yang sangat besar. Mengancam agama seorang muslim. Wa akhlakihi, demikian pula akhlaknya. Akhlak seorang muslim yang harus saling memiliki perhatian satu dengan yang lainnya. Dikala tinggal di negeri kufar, maka yang menjadi nilai loyalitas dan kejayaan adalah harta benda. Materi ini sesuatu yang merusak akhlak seorang muslim. Demikian pula sulukihi, kepribadian dia dalam menjalani kehidupan pun berbeda. Kalau dulu di negeri Islam, mereka terbiasa hidup apa adanya, yang penting halal. Setelah pergi ke negeri kafir, tinggal di sana, maka ternyata berubah sifat yang mulia, yang bersahaja tadi, menjadi harus apa-apanya mewah, harus apa-apanya gaya, dan seterusnya. Yang jelas, bahayanya sangat besar. Ini baru kita contohkan satu sisi. Belum sisi-sisi yang lainnya, yang menjadikan kadangkala orang tersebut lebih memuji-muji orang kafir daripada orang Islam. Lebih memuji-muji aturan-aturan yang diterapkan di negara kafir daripada aturan-aturan syariat. Maka ini na'udzubillah betul-betul mengancam orang yang tinggal di negeri kafir bisa berubah 180 derajat. Oleh karena itu, Fadilatul Syekh rahimahullah kata beliau, Waqad syahidna wa ghairuna inhirafa kathirin mimman aqama hunaka faraja'u bi ghairi ma zahabu bih. Dan sungguh kami telah menyaksikan demikian pula Anda semuanya mendapatkan kenyataan, yakni berpalingnya kebanyakan orang yang pernah tinggal di negeri kafir, sehingga dia pulang ke negerinya berubah total dibanding ketika dia berangkatnya. Contoh tadi, seorang wanita yang tadinya muslimah di Indonesia, masih di desa mengenakan jilbab muslimah, tiba-tiba pulang sudah lepas kerudung, berbangga dengan harta benda. Na'udzubillah, padahal hidayah lebih afdol, lebih mulia dan lebih berharga daripada harta. Yang namanya hidayah, yang melahirkan amalan soleh menjadi nur cahaya, penerang nanti di akhirat. Sementara harta benda, kalau tidak diamalkan, tidak ditempatkan dalam hal yang Allah ridhoi, justru menjadi petaka. Na'udzubillah. Naam. Lainlah di sini. Kita menyaksikan orang yang pergi ke sana, tiba-tiba pulang sudah berpaling dengan perpalingan yang sangat jauh, berbeda dengan tatkala mereka perginya. Raja'u fusaqan, kembali dari ke negerinya menjadi orang fasik. Tadinya sholat, sekarang enggak sholat. Nah, tadinya sebagiannya anti minum khamr, ketika mendapatkan kebiasaan di negeri kafir adanya khamr, akhirnya sebagian mereka minum khamr. Na'udzubillah. Belum lagi pergaulan yang bebas yang di sana didapatkan na'udzubillah, yang betul-betul menggoda keimanan. Ini tidak sedikit jarang atau tidak sedikit orang yang selamat. Barakallahu fikum. Orang yang rusak. Wa ba'duhum raja'a murtadan an dinihi wa kafiran bihi. Bahkan lebih parah dari itu, sebagian mereka pulang ke negerinya sudah murtad, keluar dari Islam. Keluar dari Islam menjadi orang kafir bisairil adyan, dengan seluruh syariat agama ini. Hatta saru ilal juhudil mutlak, hingga akhirnya mereka menjadi orang-orang yang menentang secara mutlak tentang agama ini. Wal istihza biddin, mengolok-olok agama dan juga ahli orang yang menerapkan agama. Jenengan terlalu cemekel karo tuntunan. Ya kapan kayaknya? Kapan punya mobil? Kapan punya rumah gedung? Kapan punya ini? Lihatlah. Banyak dialami yang seperti ini. Gimana pemotan? Iya. Kenyataan. Barakallahu fikum. Maka kata beliau, fal'iyadu billah, maka kita berlindung kepada Allah. Walihada kana yanbagi, oleh karena itu siyogenya bal yata'ayyan tahaffud min dalik, bahkan wajib secara individu untuk kita memelihara dari hal yang demikian. Dimana kalau seorang ingin pergi ke negeri kafir, ingin tinggal di sana, harus terpenuhi padanya dua syarat pokok. Apa itu syaratnya? Ini dalam rangka memelihara agama dan kehormatan. Yang pertama adalah asyartul awal aminal muqim ala dinihi, amnul muqimi ala dinihi, yakni dijamin keamanan untuk menegakkan agamanya. Orang tersebut dijamin keamanan untuk menjalankan syariat agamanya. Wanita berjilbab leluasa, sholat tidak diganggu dan dilarang. Laki-laki demikian pula. 6. Betul-betul aman ingin menegakkan agamanya. Bihaitsu yakunu indahu minal ilmi wal iman. Yaitu bekalnya adalah syarat pertama. Orang tersebut betul-betul memiliki iman dan ilmu yang kokoh. Memiliki ilmu dan iman. Kenapa? Karena keimanan inilah yang menyebabkan dia bertahan. Kalau iman sudah lemah, yang dia cari adalah dunia. Kalau iman sudah goyah, maka yang digadaikan adalah harta benda. Yang dia agungkan harta benda. Kalau iman sudah rapuh, maka na'udzubillah, yang dia cari adalah 6. Kekuasaan, popularitas, dan segala bentuk urusan duniawiyah. Sehingga di sini syaratnya harus memiliki iman yang kuat dan ilmu yang kokoh. Dengan ilmu agama, dia tahu. Membaca Al-Quran. Fala taghurrannaka alladhina kafaru taqallubuhum fil bilad. Jangan kau tertipu dengan kelonggaran yang Allah berikan kepada orang kafir sehingga mudah melancong ke sana kemari. Nah, iya, orang kafir kok kaya ya? Kenapa Indonesia? Oh, karena banyak korupsi. Oh, banyak ini. Bukan. Sebab pokoknya karena lemahnya keimanan dan ketakwaan. Kenapa mereka terjatuh pada korupsi dan seterusnya? Karena lemahnya iman. Inilah yang pokok. Sehingga mau dibuat aturan apapun, tatkala iman itu lemah, semakin banyak korupsi, semakin banyak penipuan, semakin banyak maksiat. Na'udzubillah. Lah ini, sehingga demikian pula, namun kenapa? Kalau dikatakan sebabnya adalah kemaksiatan dan dosa-dosa, lemahnya iman, kenapa orang kafir yang tidak punya iman sama sekali, kaya dan sukses? Kenapa mboten? Berarti bukan karena lemahnya iman. Lah itulah. Allah telah mengatakan fala taghurrannaka alladziina kafaru wala taghurrannal ladziina kafaru taqallubuhum fil bilad. Jangan menipu daya engkau. Keleluasaan yang Allah berikan kepada orang kafir sehingga mereka mudah melancong berpindah ke sana dan kemari dengan fasilitas harta yang Allah berikan. Dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, La tu'jibukum amwaluhum wala auladuhum illa billati tuqarribuhum ilallahi zulfa. Jangan menjadikan kagum harta dan anak keturunan mereka yang jenius, kecuali yang bisa menjadikan mereka semakin dekat kepada Allah sedekat-dekatnya. Apakah harta yang mereka dapatkan mendekatkan diri kepada Allah? Jawabannya tidak. Maka itulah yang namanya istidraj. Dimana Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Qalam. Fadharni wa mayyukadzibu bihadal hadith. maka biarkanlah Allah langsung yang akan menangani orang-orang yang mendustakan Al-Quran, orang-orang kafir. Allah yang akan menangani langsung. Bagaimana penanganan Allah kepada mereka? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan memperdaya mereka dari arah yang mereka tidak mengetahui. Apa itu bentuk istidrajnya? Ditipu daya. Wa umli lahum, kami penuhi kebutuhan duniawiyah mereka. Coba kalau kita dipenuhi dunianya, biasanya eling apa eling kepada Allah? Hah? Eling apa mboten eling? Mboten eling. Nah ini. Dipenuhi dunianya, datang tuntunan syariat, ah nggo ngapa dadi wong Islam rekasa. Ya. Allah penuhi mereka. Inilah tipu daya Allah. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum. Inna kaidi matin, sesungguhnya tipu daya Allah ini sangat kuat bagi mereka. Dalam ayat yang lainnya Allah Ta'ala berfirman, Qul tamatta'u bikufrika qalilan. Katakanlah, bersenang-senanglah kalian dengan kekufuran yang ada pada kalian, qalilan, namun sesaat, hanya di dunia. Innahu min ashabin nar, mereka itu nanti menjadi penghuni neraka. Lah inilah, kalau kita berilmu ke negeri kafir, melihat glamor dunia yang ada di sana, ilmu kita membentengi. Ah, ujungnya ora dikawah. Ora dikawah? Mati. Ngina mboten? Ayem mboten seniki? Ayem sudah. Ah, toh juga ora dikawah mati. Ya tapi kebutuhan kamu, kalau kau enggak punya harta mati, ya yang punya harta juga mati. Nggih. Ya apa tidak? Ngina mboten? Yang punya harta juga mati, yang enggak punya harta juga mati. Nah, jadi matinya kita karena bukan tidak bisa dioperasi, namun karena takdir Allah yang telah menentukan kita mati di saat itu. Barakallahu fikum. Apa yang menjawab? Ilmu agama. Keimanan yang kokoh melekat di dalam dada dan hati nurani. Maka di sini ini syarat yang pertama. Nah, syarat yang pertama. Kalau ternyata di sini saja imannya masih mengkhawatirkan, kok terus pergi ke sana? Ini secara asbab ba'dallah subhanahu wa ta'ala di sana berpaling, na'udzubillah. Ini yang pertama harus disyaratkan punya ilmu. Wa quwwatil azimati ma yatma'innuhu 'ala sabati 'ala dinihi wal hadzar minal inhirafi waz zayy. Dan dia harus memiliki tekad kuat untuk senantiasa kokoh di atas agamanya. Dan berhati-hati dari penyimpangan dan kesesatan yang munculnya dari orang-orang kafir. Ini barakallahu fikum. Ini syarat yang pertama. Nah, adalah harus memiliki ilmu agama. Dan keimanan yang kuat. Serta tekad yang bulat untuk mempertahankan agamanya. Ya apa tidak? Jangankan yang tidak ke negeri kafir. Kalau sudah kelihatan goyang, dirayu-rayu supaya jadi kafir. Nah, barakallahu fikum. Lah di sana, na'udzubillah yang minimalnya, tadi dikatakan Syekh, pulang, kalau tidak memiliki iman, ilmu yang kokoh ba'dallah, maka orang tersebut pulang berbalik. Yang tadinya muti'an, orang yang taat menjadi fasikon, orang yang fasik. Mudahnya contohnya sholat. Mudahnya contohnya para wanita yang sudah berjilbab. Ketika pergi ke negeri kafir, pulangnya berbalik. Na'udzubillah. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, barakallahu fikum. Yang tadinya siap hidup sederhana. Belum lagi efek-efek daripada negatif dalam kehidupan sosial. Di mana mereka memandang, padahal dicanangkan oleh pemerintah untuk cinta produk dalam negeri. sekarang kerja di tempat kita, waduh, teplik ya, teplik. Pikirannya, sudahlah kepengen ke luar negeri. Akhirnya, ternyata jalannya susah. Sudah susah, tapi kerja di sini, teplik-teplik, lebih baik nganggur. Penyakit berikutnya. Ya atau tidak? Gimana mboten? Biasa nyekel. Misalnya biasa kalau jaring dapatnya ikan apa lumba-lumba, hiu, kok golet urang dan juga pecengan, paitan, kira-kira gimana rasanya? Waduh, teplik, teplik lah, lihatlah ya. Ini efek-efek yang buruk. Nah, barakallahu fikum. Berbeda kalau orang imatnya kuat. Ini syarat pertama. Syarat kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan masih syarat pertama, efek berikutnya, tatkala dia tidak memiliki ilmu, maka akan muncul padanya mahabbatu a'da'illahi min a'zami ma yakunu khataran 'alal muslim. Yakni akan muncul padanya lebih mencintai orang kafir dibanding orang muslim. Tadi, apalah, nuwun sewu ya, kerja sama pak kaji, sebagai misalnya, sholat be susah. Ya apa tidak? Gaji kadang macet, beda dengan di sana. Walaupun kafir, tapi disiplinnya, masya Allah. Ya, bayaran bahkan disering dikasih bonus, seterusnya muncul dalam hatinya cinta dan pengagungan kepada orang kafir. Ngene apa mboten? Ya, ini tadi tidak semua pak haji ya, ini sebagai contoh gitu ya. Tidak semua, kadang kan demikian nggih. Ada yang demikian. Nah, ini bukan kita sedang mendiskriminasi, tidak, namun sebagai contoh. Kadang muncul dari orang hatinya demikian. Maka yang seperti ini, cinta kepada musuh-musuh Allah dari kalangan orang kafir, ini min a'zami ma yakunu khataran, termasuk di antara bahaya yang paling besar atas seorang muslim. Kenapa? Li'anna mahabbatahum tastalzimu muwafaqatahum wattiba'ahum. Dikarenakan kalau sudah menanamkan cinta kepada orang kafir, ini akan menggiring dia untuk meniru-niru, menyesuaikan diri dan mengikuti kebiasaan adat atau gaya orang tersebut. Gimana mboten? Iya, sudah idola cinta kepada sesuatu akan berusaha menyesuaikan. Ya. Na'udzubillah. Au 'alal aqal atau minimalnya adamul ingkari 'alaihim. Lemah pengingkaran terhadap orang kafir. Ketika mendengar bacaan ayat Allah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan juga orang-orang musyrik, mereka tempatnya neraka jahannam. Lah, jangan keras-keras lah. Ini lah. Walaupun demikian, tapi kan mereka baik. Lihatlah. Minimalnya mengingkari atau di sini hilang pengingkaran dari orang kafir. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyatakan man ahabba qauman fahuwa minhum. Barang siapa yang cinta kepada kaum maka dia bagian dari mereka. Dalam riwayat lain man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru-niru kebiasaan atau ciri khas tertentu dari suatu kaum, maka dia termasuk bagiannya. Dalam riwayat lain, anna man ahabba qauman fahuwa minhum wa annal mar'a ma'aman ahab. Sesungguhnya orang yang mencintai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut, dan sesungguhnya manusia ini, perorangan ini akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Ternyata kalau sudah cinta kepada orang kafir, na'udzubillah kalau sampai di akhirat, dia itu dikumpulkan bersama orang-orang kafir, na'udzubillah. Nah, sehingga di sini bahaya yang sangat besar. Apa sebab munculnya cinta tersebut? Karena lemahnya iman dan minimnya ilmu agama. Kalau imannya kuat, tapi kan jawab, la tu'jibukum amwaluhum wala auladuhum. Jangan membuat heran dan kagum harta dan anak keturunan, penghasilan ataupun juga kemegahan dunia yang ada pada mereka. Tidak membuat kagum. Kenapa? Karena Allah yang memberi. Karena Allah yang memberi. Bukan semata-mata hasil karya mereka. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Syarat yang kedua. An yatamakkana min izhari dinihi. Bihaitsu yaqumu bi syairil islami biduni mamani'. Syarat yang kedua adalah sangat memungkinkan bagi dia leluasa untuk menampakkan syiar-syiar Islam tanpa adanya larangan dan penghalang. Memungkinkan bagi dia. Nah, ternyata di negeri kafir Fulaniyah ini berita. Bagaimana Anda di sana? Sholatnya gimana? Waduh, Jen. Rekasa. Mau Jumatan saja nyari masjid, gak ada. Terus, mau nyari tempat ibadah susah. Kita sholat di bawah tangga, itu pun masih ditendang-tendang. Wah, pernah. Ada seorang, ketemu kita dulu di tahun 2003, kurang lebih. Dia belajar S3 di Amerika. Cerita demikian. Na'udzubillah. Nah, di sana mau sholat aja susah. Nah, ini. Mau sholat susah. Nah, ketika masa itu. Belum lagi di beberapa wilayah dari negeri kafir. Nah, demikian juga. Dia susah untuk melakukan sholat. Ini padahal syiar Islam yang paling nampak. Belum yang lainnya. Belum yang di bawahnya. Mau mengucapkan salam, bingung jenengan. Salam sama siapa ya? Ini orang kafir. Waduh, sudah bingung. Barakallahu fikum. Nah, di sini. Fala yumna min iqamati sholah wal jum'ah wal jama'ah. Tidak dilarang untuk melakukan sholat. Sholat jum'at dan juga jamat. Ingkana ma'ahu man yusalli jama'ah. Wa man yuqimul jum'ah. Kalau memang ada bersama mereka orang-orang yang bisa diajak menegakkan sholat jamaah atau mendirikan sholat Jumat. Ini tidak dilarang. Pernah, nam, di Singapura negeri tetangga kita, ini mencari masjid aja susah. Adzan itu tidak boleh. Adzan tidak boleh. Jadi dengan speaker dalam. Nam, pernah kita semalam di sana, ketika mau ke Tanah Suci, singgah di sana. Dan itu mudah-mudahan jadi awal dan terakhir. Kalau masih negerinya seperti itu. Nah, harapan kita. Itu malam harinya pas waktu ba'da maghrib. Kita ditunjukkan oleh pemandu di sana, ini tempat sholatnya. Akhirnya kita jamak, karena sudah diwanti-wanti. Pokoknya habis sholat jangan jalan-jalan. Bahaya. Sudah ya. Sudah bahaya, pokoknya bahaya sudah dipahami. Bahaya apa-apa ada. Nah itu ya. Sudah, setelah itu waktu subuh. Kita pakai HP, adannya di HP kan. Oh sudah, kita mau ke masjid yang tadi malam kita sholat. Bingung, mana masjidnya ya, enggak kedengaran adzan. Kayaknya perasaan belok kanan kita. Belok kanan terus, tiba-tiba sudah kurang lebih 10 menit. Brul, orang pada keluar, oh masjidnya di sana. Jadi cuma bangunan yang di dalam, akhirnya ada orang ibadah. Bingung sudah, nyari masjid saja susah. Belum lagi mereka yang qadarullah tidak mengindahkan pesan. Malamnya jalan-jalan. Jalan-jalan sudah dipeseni, kalau ini jalurnya muslim, jangan lewat jalur ini, gang ini, bahaya. Ternyata tersesat, salah jalur. Kamu muslim, kenapa lewat sini? Na'udzubillah. Nah, itu baru tetangga. Negeri tetangga. Bagaimana yang jauh? Bagaimana yang di sana itu murni betul-betul kafir? Na'udzubillah. Ini gambaran-gambaran. Nah, sehingga di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmullah, sehingga barakallahu fikum. Di sini yang kedua memungkinkan bagi dia untuk menegakkan syiar agamanya. Nah, fala yumna minaz zakati wasiyam, tidak dilarang menunaikan zakat, tidak dilarang melaksanakan siam ataupun haji serta yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, sekarang peringatan. Fa in kana la yatamakkan min dalika, kalau tidak memungkinkan hal tersebut, maka lam yajuzil iqamah liwujubil hijrati hina idzin. Maka kalau kita tidak lagi bisa menegakkan syiar agama yang ringan, yang umum, ya, seperti sholat, sholat berjamaah ini umum. Maka yang seperti kalau sudah dilarang, tidak boleh kita tinggal di negeri tersebut. Dan wajib untuk hijrah meninggalkan negeri tadi. Nah, barakallahu fikum. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ternyata tidak mudah. Nah, oh kalau kita ke negeri kafir harus dipenuhi syaratnya. Dipenuhi syaratnya. Nah, sekarang alhamdulillah saya ini sudah mondok. Saya ini hafal Quran, saya ini hafal hadis, saya juga rajin ibadah dan seterusnya. Misalnya ya, saya ingin ke luar negeri, tapi negerinya negeri kafir. Dan di sana katanya ada masjid untuk Jumatan, katanya ada ini dan itu. Nah, maka di sini apakah boleh secara mutlak bagi dia? Maka marilah kita lihat, kalau tadi syarat sudah dipenuhi, maka bagaimanakah di sini? Yakni tentang barakallahu fikum, orang yang tinggal di negeri kafir ini ada beberapa macam. Ada beberapa macam. Ada yang malah justru dianjurkan bertahan di sana. Ada yang justru harus keluar dari sana. Nah, ada yang sekedar boleh-boleh saja namun dengan batas waktu sesuai kebutuhan. Bagaimana itu? Maka kata beliau, ba'da tamami hadaini syartainil asasaini, maka setelah terpenuhinya dua syarat pokok ini, tangkosimul iqamatu fidaril kufri ila aqsam. Maka orang yang tinggal di negeri kafir ada beberapa macam. Al-qismul awal, macam yang pertama. Orang yang tinggal di negeri kafir. Macam yang pertama, an yukima lidakwati ilal Islam wa targhibi fi. Orang tersebut tinggal memang dalam rangka untuk mendakwahkan Islam dan dalam rangka untuk menganjurkan manusia, mendorong mereka untuk masuk ke dalam Islam. Ini yang pertama. Nah, dia dalam rangka dakwah, dalam rangka mendorong manusia untuk masuk ke dalam Islam. Namun syarat yang pertama, yang dua syarat itu harus dipenuhi. Jangan sampai saya ingin berdakwah ke negeri kafir, ternyata di sana malah kita yang balik, berarti tidak terpenuhi. Ya. Dia dalam rangka dakwah betul-betul aman, dia istiqomah, bisa menegakkan syiar-syiar Islam. Nah, ternyata azan dia bisa kumandangkan. Walaupun tadi semisal kayak tadi, orang penduduk sana yang masih bisa menegakkan sholat dan bisa mengajarkan agama kepada tetangganya. Tidak dilarang, nah, tidak dimusuhi. Maka yang seperti ini, hadan nau'un minal jihad. Maka ini termasuk bentuk jihad. Oh, jadi jihad itu tidak harus berperang membunuh orang kafir. Ini salah. Pemahamannya khawarij. Teroris kalau jihad harus membunuh orang kafir. Nah, jihad itu macamnya banyak. Bahkan kita sekarang belajar ilmu agama, kata Al-Imamu Ahmad, afdol minal jihadi tatawu fi hadal asr. Ini lebih afdol daripada jihad berperang melawan orang kafir di masa sekarang ini. Kenapa? Karena belum wajib. Belum wajib. Ini barakallahu fikum. Sehingga di sini lebih afdol. Termasuk jihad fi sabilillah. Ini yang pertama. Namun di sini fahiya fardun kifayah ala man qadira 'alaiha. Yaitu ini hanyalah fardu kifayah atas orang yang mampu. Atas orang yang mampu. Namun dengan syarat jangan dijadikan dalih. Ada orang sengaja berkeliling, saya mau dakwah ke sana kemari. Saya mau dakwah ke sana kemari. Dia enggak punya ilmu mau dakwah. Apa yang didakwahkan? Ngeli. Tahu ngeli? Ya ngeli. Sing penting orang mau, sing penting orang mau. Akhirnya ngetut apa yang pada manusia yang dia dakwai. Lah ini bukan dakwah namanya. Sehingga tadi lebih-lebih ke negeri kafir. Saya mau dakwah ke sana. Di samping syarat dua pokok tadi dipenuhi, juga ditambahkan syarat berikutnya, bisyarti antatahaqqaqa dakwah. Yaitu syaratnya betul-betul terwujudkan dakwah. Wa alla yujada man yamna'u minha. Tidak didapatkan orang yang menghalanginya. Karena negeri kafir. Bukan negeri kita. Kalau dilarang itu rumah mereka. Nah, itu rumah mereka. Kita tidak boleh memaksa. Saya mau dakwah kok dilarang. Loh, ini rumah saya. Silakan kau mau dakwah di negeri muslim. Nah, ya apa tidak? Ini rumah mereka. Nah, kalau dilarang, ya rumah mereka, namanya rumah mereka, negeri mereka. Nah, maka di sini au manis dan juga syarat yang berikutnya didapatkan di sana yujadu manis minal istijabati ilaiha, didapatkan memang manusianya menerima dakwahnya. Nah, menerima dakwah dia. Oh, ada yang menerima, ada yang menerima, ada yang menerima. Sehingga didapatkan ada sebagian Ahlus Sunnah wal Jamaah di Amerika, ada sebagian di negeri ini dan itu, yang mereka memang bisa menegakkan dakwah. Dan ini tidak semua orang. Kalau orangnya emosional, sebenarnya nesu marah, kira-kira bisa dakwah enggak? Di negeri, wah sudah lah, ini malah menghancurkan. Orang enggak tertarik. Na'udzubillah min dzalik. Ini demikian. Lah, kalau orang bodoh demikian. Nah, ini barakallahu, ini yang pertama. Berarti yang seperti ini termasuk bagian dari jihad. Alasan dakwah ternyata tidak bisa ditegakkan dakwah. Alasan dakwah ternyata dilarang. Terus menuntut, ya enggak bisa, negerinya mereka. Nah, alasan dakwah ternyata tidak ada yang menerima. Ya lebih baik Anda berpindah ke negeri Islam. Di sana ilmu Anda lebih bermanfaat. Keberadaan Anda akan lebih bermanfaat dan seterusnya. Okay? Jadi harus dipahami. Nah, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Nah, barakallahu fikum. Al-qismu tsani, yang kedua, orang yang tinggal di negeri kafir adalah barakallahu fikum. Di sini an yuqima li dirasati ahwalil kafirin wa ta'aruf ala ma hum alaihi min fasadil aqidati wa butlani ta'abbud wan hilalil akhlaq fa fawdawiyah as-suluk. Yakni orang yang tinggal di negeri kafir dalam rangka untuk mempelajari keadaan mereka dan membuktikan tentang kerusakan yang ada pada mereka dari sisi akidah, ideologi. Apa ideologi orang kafir? Time is money. Itu semboyan. Ya itulah ideologinya. Waktu adalah uang. Sehingga kalau orang tidak bisa menghasilkan uang, tidak ada nilai dalam kehidupannya. Itu orang-orang Almania. Ya, ini orang kafir. Nilainya seperti itu. Nah, padahal orang Islam motonya bukan time is money, namun apa? Yakni al-waktu huwal haya. Waktu itu kehidupan kita. Ya atau tidak? Iya. Tinggi mana sekarang? Mulia mana? Mulia Islam. Orang Islam mengatakan waktu adalah kehidupan kita. Kalau kita menyia-nyiakan waktu dan kesempatan, maknanya menyia-nyiakan hidup. Lah itulah seorang muslim. Sehingga ada kesempatan baik, kalau dia tidak ingin menyia-nyiakan hidupnya, selalu dia bergerak cepat. Itulah muslim. Nah, kalau memang uang tersebut bisa mendatangkan kebaikan bagi dia, dia pun tidak menunda-nunda. Oh ternyata ini ada peluang kerjaan halal dan seterusnya. Oh saya cepat, kenapa? Karena bisa menutup kebutuhan nafkah yang wajib bagi anak istri. Halal, jelas. Ternyata ini ada peluang bisnis seterusnya. Oh tapi kok nyerempet maring haram ya? Oh enggak, saya enggak mau. Loh tapi Anda butuh untuk memberikan nafkah anak istri. Ya, namun kata Rasulullah, kullul lahmin nabatat min malil haram illa min ashabin nar. Semua harta, semua daging yang tumbuhnya dengan makanan yang haram, kecuali menjadi jilatan api neraka. Na'udzubillah. Nah ini, dikatakan para ulama, konsumsi haram menjadikan badan kita itu berat melakukan ketaatan. Satu contoh ya, satu contoh yang mudah. Tukang maksiat, peminum khamer. Kira-kira kalau diajak sholat niki enteng nopo abot. Padahal hatinya menangis, saya kepengin sholat. Namun diajak, ayo sholat. Apa pantes sapora ya, wong aku tukang omben-omben kok sholat. Nah inilah sebab makanan haram yang sudah melekat dan mengalir dalam darahnya menjadikan orang tersebut berat melakukan kebaikan. Ini satu contoh. Namun kalau ilmunya kuat, dia bertobat kepada Allah dan berhenti. Nah, dengan berhentinya lama-lama ringan, ringan, ringan, ringan, ringan. Ini salah satu contoh. Nah, barakallahu fikum. Sehingga di sini tadi, dalam rangka mempelajari keadaan orang kafir dan membuktikan kerusakan mereka dari sisi akidah. Dari sisi akidah, rusak. Ketika terjadi musibah, terjadi keuntungan dan sebagainya, tidak mengembalikan kepada Allah, namun kepada sebab. Ini mereka. Wabutlani ta'abud dan juga rusaknya peribadahan mereka. Peribadahan mereka bukan menyembah kepada Allah Rabbul Alamin. Namun sebagiannya menyembah kepada berhala. Sebagian menyembah kepada manusia yang telah mati. Sebagian menyembah kepada para nabi. Sebagian menyembah kepada al-muhim makhluk yang itu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini peribadahan mereka rusak. Wanhilalil akhlak dan juga rusaknya akhlak-akhlak mereka. Oh akhlak mereka baik. Iya. Namun baiknya dari sisi mukafai. Dia hanya membalas budi. Orang yang berbuat baik, dia akan baiki. Itu pun sesaat. Dan pada umumnya mereka adalah menjadikan dunia ini sebagai kompetisi. Ingin menjatuhkan orang yang berjalan bersamanya. Tidak ingin memberikan bagaimana mendukung orang yang baik supaya baik. Namun bagaimana dialah yang menjadi terbaiknya. Nah inilah na'udzubillah. Sehingga di sini kita lihat, oh ternyata iya ya, isinya kompetisi. Kapan ada kesempatan dia akan menjatuhkan. Na'udzubillah. Nam, wafaudawiyah as-suluk. Dan begitu kaconya kehidupan mereka. Kacau. Ya. Ada yang punya istri malah ditinggalkan. Gara-gara apa? Wah jennya beli. Pulang rewel. Pulang ini. Lah kau punya kebutuhan bagaimana? Sudah aku bikin boneka manusia saja. Inilah yang menjadikan kebutuhan biologisku terpenuhi. Di Jepang, salah satu contoh negeri kafir. Banyak orang menolak nikah. Dengan sebab merasa sudah bisa membuat boneka manusia. Jadi model apa? Bosen ini, dibentuk lagi yang lainnya. Na'udzubillah. Nah, lah ini. Rusak mereka. Bagaimana kalau sudah seperti ini, pasti akan terjadi kerusakan-kerusakan yang banyak. Jadi jangan tertipu, oh tapi teknologinya, ya sisi teknologi, justru teknologi itulah karena mereka menuhankan selain Allah, akhirnya teknologi itu yang menjadikan mereka sesat. Na'udzubillah. Liyuhadziran nas minal iqtirari bihim. Setelah dia buktikan, dia mempulang dalam rangka untuk memperingatkan manusia, jangan tertipu dengan mereka. Ya, jangan tertipu. Jangan dikira mereka bahagia dengan hartanya. Tidak bahagia. Buktinya, betapa banyak kita mendengar seorang yang sudah mencapai tampuk kekuasaan. Taruhlah presiden. Sudah diraih. Ternyata gagal dalam menjalankan program. Berujung apa? Hah? Orang luar apa? Bunuh diri. Na'udzubillah. Apakah bahagia? Tidak. Padahal kekuasaan sudah diraih. Okay? Jadi jangan tertipu. Itulah akidah mereka. Oh iya ya. Jadi lainlah. Yang mereka cari dunia. Yang mereka carilah. Inilah ma'asyiral muslimin. Kalau orang yang tinggal di sana dalam rangka membuktikan. Dalam rangka untuk mempelajari keadaan mereka dari sisi kerusakannya. Maka yang seperti ini. Barakallahu fikum hadil iqamah nau'un minal jihadi aidha. Maka ini juga termasuk bagian dari jihad. Bukan memata-matai, ya. Namun dalam rangka tadi, dari sisi mana jihadnya? Lima yatarattabu 'alaiha minat tahdhiri minal kufri wa ahlihi. Yaitu dengan sebab dia tahu keadaan yang yakin dan bukti real. Ini dia bisa memperingatkan manusia kalangan muslimin dari tertipu dengan orang-orang kafir. Sehingga tidak muji-muji orang kafir, tidak pencut dengan orang kafir, tidak cinta kepada orang kafir dan mengunggulkan mereka di atas muslimin. Nah, barakallahu fikum. Ini yang kedua. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, an yuqima li hajati daulah al-muslimah wa tanzimi alaqatiha ma'a daulil kuffar, yaitu seorang yang tinggal di negeri kafir muslim, tinggal di negeri kafir di Amerika, di Jepang, namun dalam rangka untuk memperbaiki dan menjaga stabilitas keamanan hubungan dengan negara-negara bilateral. Siapa ini? Duta-duta besar. Konsul jenderal. Oh, datang ke sana. Dalam rangka apa? Menjaga perdamaian. Antara Indonesia dan Amerika. Antara Indonesia dengan Jepang. Dan seterusnya. Ya, kal muwadhafis safarat. Seperti mereka pegawai-pegawai kedutaan. Maka fahukmuha hukmu ma'akoma min ajlih. Maka hukumnya adalah sesuai dengan hukum dia tinggal untuk apa. Kalau untuk menjaga keamanan dan memenuhi perjanjian bilateral, maka ini Allah perintahkan fa inistaqamu fiddin fastaqimu lahum. Kalau mereka masih kukuh dengan perjanjiannya, tidak melanggar, maka penuhi perjanjian tersebut. Berarti termasuk bagian dari ketentuan syariat. Bukan maksiat. Ya. Artinya lurus, namun syaratnya juga harus dipenuhi. Dia berilmu, yakin agamanya yang hak, dan seterusnya. Nah ini tadi, wajib hijrah, tidak wajib hijrah. Karena mereka membawa maslahat dauliyah, yakni kenegaraan. Menjadikan coba kalau tidak, oh mungkin akan diserang. Rudal, skut, nyerang ya. Rudal, patriot, nyerang, zaman dulu ya. Beritanya, wah ini bagaimana? Namun dengan tadi ada duta-duta besar menjadikan perdamaian itu terpelihara. Menjadikan warga negara yang ada di sana pun terayomi. Nah, seperti barakallahu fikum, ini diantaranya. Yang keempat, berarti yang seperti ini tidak wajib jihad. Kenapa? Karena fayahsulu biikomatihi maslahatun kabiroh. Karena dengan adanya duta-duta besar tadi, yang mereka muslim walaupun tinggal di Amerika, maka diraih maslahat yang besar. Yaitu apa? Keamanan negara, stabilitas keamanan negara. Oh, ini lebih besar. Karena yang namanya keamanan ini lebih didahulukan permintaannya daripada rezeki. Jadi seorang meminta supaya aman itu lebih didahulukan daripada rezeki. Sehingga kita berterima kasih kepada pemerintah, berterima kasih kepada aparatur keamanan negara. Karena dengan keamanan ini kita mudah untuk menikmati rezeki yang Allah berikan pada kita. Kalau jenengan cuma meminta rezeki, tidak perhatian dengan keamanan, malah mengacaukan keamanan, rezeki Anda tidak berkah. Sudah diraih, mau belanja aja bingung. Coba kalau ada penjarahan di mana-mana, demo di mana-mana, bingung tau mboten? Duit kanggo mboten? Loh, rezeki sudah, iya enggak kepake ya. Namun kalau ada keamanan, barakallahu fikum, keamanan diraih, stabilitas negara, sentosa, ternyata 1.000 rupiah saja bermanfaat. Bermanfaat. Kenapa? Ya karena keamanan ada. Ini barakallahu fikum. Lebih-lebih kalau lebih banyak lagi. Nah ini yang ketiga. Yang keempat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah barakallahu fikum, orang yang tinggal di negeri kafir, khasah mubah lihajatin khasah mubahah, untuk keperluan khusus yang dibolehkan oleh syariat. Seperti apa? Katijarati wal ilaj, seperti untuk bisnis dan juga berobat. Anda berobat ini di Indonesia alatnya kurang, Pak. Yang ada di Hong Kong. Ya, gimana ini? Dia berpikir, sudahlah, insya Allah aman agama saya, sudah berangkat untuk ini. Namun apa di sini? Yakni barakallahu fikum, ini sebagian ahlul ilmi menerangkan boleh pergi ke negeri kafir dengan syarat-syarat tadi dan sebatas kebutuhan. Sebatas kebutuhan. Sebatas kebutuhan, selesai segera pulang. Segera pulang, barakallahu fikum. Ini diantara hal-hal yang harus kita perhatikan. Berarti dengan demikian, bagaimana kalau mencari pekerjaan? Ya kalau di sana betul-betul, barakallahu fikum, diraih apa yang dicari untuk bisnis seperti itu, dan juga aman agamanya, dia memiliki ilmu agama. Barangkali dengan ketaatan dia, malah justru menjadikan orang tertarik masuk ke dalam Islam. Namun yang kebanyakannya adalah mereka lemah imannya, lemah ilmunya, dan juga sedikit keyakinannya, akhirnya mereka malah berbalik. Yang tadinya seorang muslim taat ibadah, pulang menjadi seorang muslim yang malah meninggalkan ibadah, hanya membanggakan harta dan juga hasil yang diraih. Nasallahu salam al afiyah. Ini yang harus diperhatikan, ma'asyiral muslimin rahimanakumullah. Barangkali karena tidak diindahkannya hal ini, menjadikan harta yang ada sekarang kurang barokah. Mudah-mudahan Allah membidik kita untuk barakallahu fikum bersabar dengan keadaan yang ada, dan walhamdulillah yang namanya rizki itu akan barokah didasari ketakwaan. Dan betapa banyak orang yang dia itu cinta produk dalam negeri. Ya bekerja masih di sini itu ternyata barokahnya lebih. Apa contoh barokahnya? Tiap hari ketemu anak istri. Akhirnya kopenan. Anaknya kopenan, istrinya kopenan. Yang jauh karena taunya orang tuanya atau suaminya atau ayahnya pergi ke luar negeri cari harta. Maka kalau ditelepon, Pak ini belum punya ini, beli. Pak belum punya ini, beli. Pak punya ini, ya. Nah sudah, akhirnya seperti itu. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Kita ngobrol dengan beberapa orang yang seperti itu. Masya Allah ya. Sebulan saya kasih 5 juta, pas. Giliran dikasih 8 juta, kurang ternyata. Loh kok bisa ya? Paham betul? Ya. Ternyata ketika dikirim 8 juta, istrinya berpikir, oh berarti ke bapak ke rezekinya ki kepenak. Aku tek utang motor lah. Jadinya kurang, masya Allah ya. Nah, ini demikianlah nasallahu alaihi. Mudah-mudahan Allah membukakan hati-hati kita untuk istiqomah di dalam agama dan diperkuat ilmu agama kita dan keimanan kita sehingga mudah-mudahan barokah hidup yang kita jalani ini. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.